namaku ada di sisimu. Mana ku tahu makna air matamu, karena membuat hatiku ragu. Indah hatimu juga susahku, jangan belenggu hatiku. Bila mana telah bosan padaku, berterus terang sajalah. Aku menyadari siapa diriku, seorang kelana tak punya apa. Selama ku ada di sisimu,